daun berada. Ulurkanlah tanganmu kepada yang du'afa, karena ada hak bagimu. Bayarkanlah zakat fitrahmu, bayarkanlah zakat fitrahmu, agar sempurna puasamu. Minal aidi wal faidi, minal aidi wal faidi. Mari kita bersalaman